Mitra Bisnis, Kompas menulis, konsep negara Indonesia saat ini tidak jelas, tidak sepenuhnya negara agama, tapi tidak juga sepenuhnya negara sekuler. Oleh karena itu, Indonesia sering berkutat di masalah yang sama, terutama carut-marut yang berkaitan dengan agama, yang pada akhirnya menghambat negara ini maju. Ada yang berpendapat, Indonesia seharusnya menjadi negara sekuler, yang tidak berbasis agama manapun, di mana agama menjadi urusan masing-masing pribadi dengan Tuhannya masing-masing. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Dawam Raharjo. Pak Dawam, apa komentar Anda soal ini? Negara kita ini bukan negara agama, tapi negara monoteisme konstitusional, negara teodemokrasi. Itu. Kita punya konstitusi yang jelas, tapi menjadi tidak jelas dengan amandemen. Tapi yang asli itu jelas. Jelas walaupun berbeda. Jadi kita bukannya menolak agama, cuma tidak menyetujui satu agama saja. Jadi semua agama. Kita mengakui semua agama. Jadi semua agama itu mempunyai hak yang setara untuk mempengaruhi kehidupan. Seperti apa Bapak melihat praktek konsep negara Indonesia saat ini sebenarnya? Ya itu, jadi memang nggak jelas. Jadi interpretasinya itu macam-macam gitu. Karena tidak berpegang pada konstitusi yang asli. Kita harusnya berpegang pada konstitusi yang asli, yaitu Undang-Undang Dasar 45 itu, sebelum diamandemen. Kalau kaitannya dengan terus terulangnya masalah yang sama, yaitu carut-marut yang berkaitan dengan agama, Pak? Itu salah. Di Indonesia tidak ada diskriminasi, tidak ada. Karena semua agama itu punya kedudukan yang setara. Tapi agama itu dipersilakan untuk membangun masyarakat di luar negara. Tapi juga bisa saja pandangan-pandangan keagamaan itu mempengaruhi politik kenegaraan, bisa saja. Dimanapun juga begitu. Tidak ada mayoritas minoritas, itu nggak ada. Semua setara. Hanya dari segi jumlah saja itu berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar. Tapi semua mempunyai kedudukan yang setara. Harusnya demokrasi kita. Usaha seperti apa menurut Bapak yang perlu dilakukan untuk kita bisa kembali ke konsep yang benar dalam bernegara? Jadi gini, menurut saya kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kemudian melakukan interpretasi yang benar. Berdasarkan pengalaman-pengalaman kita yang ada. Sekarang ada gerakan ke arah itu. Berapa partai politik itu mendukung, yaitu Gerindra, PDIP, Nasdem. Itu mendukung ke arah itu. Demikian Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat Dawam Raharjo. Saya Wendy Lim.